ajr, apalagi. Ini semua nama-nama lain dari al-mahr, yakni maharnya. Maka Rasulullah menyatakan, apakah engkau memiliki sesuatu untuk maharnya? Hal indaka min syai'in tusdiquha? Apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai sadaq? Faqala, maka orang tadi mengatakan, ma indi illa izari hadha. Aku tidak memiliki apa-apa kecuali kainku ini, sarungku ini. Maka Rasulullah bersabda, in a'taytaha izaraka jalasta wala izaralak. Kalau engkau berikan sarungmu, maka engkau duduk dalam keadaan tidak memiliki sarung atau tidak memakai sarung. Fatamis ghaira hadha. Maka carilah selain itu. Faqala, maka berkatalah orang tadi, ma ajid. Ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan selain ini. Ini aku tidak memiliki selain pakaiannya, selain sarungnya atau kainnya. Maka Rasulullah bersabda, iltamis walau khatiman min hadid. Cari walaupun khatiman min hadid. Cari walaupun sebuah cincin dari besi. Ini menunjukkan kalau mahar itu harus, walaupun wanita tadi sudah menyatakan wahabtu nafsi. Apa maknanya wahabtu nafsi? Aku menyerahkan diriku. Artinya kalaupun tidak diberi apa-apa, aku mau. Tapi tetap Rasulullah SAW memerintahkan untuk memberikan sedekah. Sehingga memang diantara syarat-syarat nikah adalah adanya mahar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, cari. Walau khatiman min hadid. Walaupun sebuah cincin dari besi. Faltamasa falam yajid syai'a. Maka orang tadi mencarinya dan juga tidak mendapatkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Hal ma'aka syai'un min al-Qur'an?" Apakah engkau memiliki sesuatu dari Quran? Yani apakah engkau hafal beberapa ayat dalam Al-Qur'an atau beberapa surat dalam Al-Qur'an? Maka sahabat tadi menjawab, "Na'am." Iya. Saya memiliki Al-Qur'an, yani memiliki hafalan-hafalan Al-Qur'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Kalau begitu aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar apa yang kau miliki dari Qur'an. Nanti akan dibahas apakah maknanya diajarkan atau hanya dibacakan. Yang jelas maharnya adalah ma ma'aka min al-Qur'an. Maharnya adalah apa yang kau miliki dari hafalan al-Qur'an. Yani apakah dibacakan kepada wanita tadi atau diajarkan kepada wanita tadi. Al-ma'na al-imali. Berarti maknanya secara ringkas, khussan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahkamin laisat li ghairin minha. Berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan, kekhususan, khususiyah yang tidak boleh untuk orang lain. Apa itu? Tazawwujuhu man tahab nafsaha lahu bi ghairi sadaq. Kekhususan Nabi, keistimewaan Nabi SAW yang dibedakan dari manusia lainnya adalah bolehnya menikahi wanita yang wahabat nafsaha, yang memasrahkan dirinya untuknya tanpa mahar. Tapi orang lain tidak bisa. Oleh karena itu ketika sahabat mengatakannya, Rasulullah nikahkan aku dengannya, Rasulullah mengatakan kalau kamu harus dengan mahar, cari maharnya. Aku tidak punya, walaupun cincin dari besi, tapi aku tidak punya ya Rasulullah. Kalau begitu apakah engkau punya hafalan Al-Quran? Ketika dia menyatakan na'am, maka aku nikahkan engkau dengan apa yang kau miliki dari hafalan Al-Quran. Ikhwan fillah na'azakumullah, kita mendapatkan dari sini bahwa Rasulullah SAW memiliki khususiyah, memiliki keistimewaan yang dibedakan dari manusia lainnya, yaitu tazawwujuhu, bahwa beliau boleh menikahi man tahaba nafsaha, siapa-siapa wanita-wanita yang memasrahkan dirinya kepada Rasulullah bighairi sadaq, tanpa mahar. Kama fi ayatil ahzab, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Ahzab tentang kekhususan ini, Allah berfirman, wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah, dan seorang wanita mukminah yang memasrahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi mau menikahinya, maka itu boleh. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu khusus untukmu, tidak untuk orang-orang mukmin yang lain. Kalimat khalisatan menunjukkan khasan lin nabi. Hukum ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faja'at hadhil mar'ah wahibatan nafsaha. Maka karena Nabi memiliki keistimewaan seperti itu, maka wanita tadi tahu dan kemudian datang kepada Rasulullah SAW memasrahkan dirinya. La'allaha takunu ihda nisa'ih. Wanita tadi berharap kalau-kalau dia akan menjadi salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa nadhara ilaiha falam taqa fi nafsih. Maka Nabi pun melihat, memandangnya. Dan ini boleh nadhar untuk menikah. Boleh memandang wanita kalau dalam rangka untuk menikahinya. Maka Nabi melihatnya. Tetapi lam taqa fi nafsihi. Tapi wanita tadi tidak bisa mengambil hatinya atau tidak bisa menyentuh hati Rasulullah SAW. Walakinnahu lam yaruddaha. Tapi Nabi tidak menolaknya atau belum menolaknya. Jadi Nabi hanya diam. Melihatnya dan kemudian menundukkan kepalanya dan diam. Dan sahabat paham bahwa Rasulullah SAW kurang cocok dengan wanita tadi. Lalai khujilaha, bisa jadi Rasulullah SAW tidak menyebutkan atau tidak berkata, aku tidak mau atau aku tidak cocok. Bisa jadi karena khujal. Dikatakan di sini, la'allaha atau la'alla li'alla yakhjaluha. Agar jangan wanita tadi merasa malu atau merasa kecewa. Maka Rasulullah SAW a'rada anha. Maka Rasulullah pun menundukkan pandangannya. Fajalasat. Maka duduklah dia. Faqala rajulun. Maka berkatalah seseorang, ya Rasulullah, zawijniha. Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku. Kalau engkau memang tidak membutuhkannya. Kalau engkau tidak mau untuk menikahi dia, maka aku akan menikahi dia. Wabima anna sadaq lazimun fin nikah. Dan karena yang namanya mahar, sadaq, mu'nah, apalagi ajr, ini satu perkara yang memiliki banyak nama, yang lebih dikenal di kita ini dengan nama mahar. Karena mahar itu merupakan lazim, suatu keharusan dalam pernikahan, maka Rasulullah SAW meminta kepada orang tadi agar menyiapkan maharnya. Kalau kamu mau menikahi dia, siapkan maharnya. Yani Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, hal indaka min syai'in tusdiquha, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai mahar? Mana kalimat Rasulullah ini adalah bahwa engkau berbeda denganku. Kalau aku memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh menikahi wanita-wanita yang menyerahkan dirinya dalam keadaan tanpa mahar, tetapi engkau harus memberikan maharnya. Faqala lahu, maka berkatalah kepadanya Rasulullah SAW, hal indaka min syai'in tusdiquha, apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan sebagai mahar? Ada pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW menyatakan kepada laki-laki ini untuk mencari mahar? Bukankah mahar itu hak istri atau hak calon istri? Bukankah mahar itu adalah haknya si wanita yang menentukan berapa dan berapa? Kenapa yang ditanyakan adalah rajul tadi? Mas sabab? As-sababu huwa al-mar'atu wahabat nafsaha. Wanita tadi sudah menyerahkan dirinya. Ini dia memasrahkan dirinya untuk dinikahi. Berapapun maharnya, terserah. Bahkan untuk Nabi, tidak pakai mahar pun, tidak masalah. Berarti, sekarang tinggal hukumnya. Bahwa seorang menikahi wanita harus dengan mahar, maka wahai kamu, wahai laki-laki yang mau menikahi wanita tadi, siapkan mahar, apa saja. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki kecuali kainku ini. Kata Rasulullah, kalau kainmu kamu berikan pada dia, maka kamu enggak pakai pakaian. Karena kamu tidak memiliki yang lain, cari yang lain. Jangan pakaianmu. Cari walaupun cincin dari besi. Ila akhiril hadis. Berarti di sini kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada laki-laki tadi, justru dia yang mencari maharnya, karena wanitanya telah memasrahkan. Berarti bermakna, silakan berapapun maharnya aku mau. Begitu maknanya. Maka Rasulullah SAW meminta kepada laki-laki tadi untuk menyari maharnya. Idza asdaqaha izarahu yabqa 'uryanan la izara lahu. Kalau diberikan kainnya maka dia dalam keadaan telanjang, tidak memiliki pakaian sehingga tidak bisa keluar rumah. Maka itu tidak mungkin. Walidzalika qala lahu. Oleh karena itu Rasulullah bersabda kepadanya, iltamis walau khatiman min hadid. Cari yang lain. Cari walaupun cincin dari besi. Falamma lam yakun 'indahu syai, tetapi ketika dia tidak mendapatkan apapun walaupun cincin dari besi enggak punya, qala hal ma'aka syai'un min al-Qur'an. Terakhir, apakah engkau punya sesuatu dari Quran? Qala na'am. Dia berjawab, na'am. Qala sallallahu alaihi wasallam, zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Kalau begitu aku nikahkan engkau dengannya dengan sesuatu yang kau punyai dari Al-Qur'an. Tu'allimuha iyyahu. Engkau ajarkan Al-Qur'an yang kau punyai untuk wanita tadi. Fayakunu shadaqaha. Maka jadilah itu sebagai sedekahnya. Ada pertanyaan lain. Kalau begitu, tinggi mana antara cincin dari besi dengan Al-Qur'an? Hah? Kalau tinggi Al-Qur'an, kenapa tidak Qur'an dulu sebelum cincin dari besi? Apakah kamu punya Qur'an? Kalau enggak punya, baru cincin besi. Tapi ini kalimatnya, punyakah kamu mahar? Apa saja, walaupun cincin dari besi. Ketika enggak punya, kamu punya. Terakhir, baru kalau begitu, apakah kamu punya Qur'an? Hah? Kenapa demikian? Kenapa turunnya dari yang rendah kepada yang tinggi? Mestinya kan sebaliknya. Kalau pertama, kalau ada, silahkan kamu berikan mahar yang cukup, yang pantas. Kalau enggak ada, walaupun cincin dari besi. Kalau enggak ada, kata turun itu. Sampai cincin dari besi yang enggak ada nilainya. Paling bawah. Ternyata cincin besi enggak punya. Kenapa kok naiknya tinggi banget? Apakah kamu punya Quran? Ajarkan Al-Quran. Padahal mestinya Al-Quran di awal. Karena paling tinggi, kan begitu. Jawabannya adalah karena Al-Quran. Asal-muasalnya. Al-asl fil Quran bukan untuk itu. Al-Quran itu adalah diajarkan kepada seluruh manusia. Diajarkan kepada seluruh umat manusia agar mereka mengikuti Al-Quran. Tetapi al-asl fil mahr adalah al-mal. Al-asl fil mahr, hukum asalnya dari mahr adalah harta. Makanya dalam Quran maupun sunnah selalu disebutkan emas atau qimtar dalam Quran. Selalu dalam bentuk harta. Oleh karena itu, harta kalau ada. Kalau enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, keluar dari asluh, keluar dari aslinya, dari hukum asalnya. Yang tadinya dengan harta, tapi ternyata enggak ada harta, walaupun cincin dari besi. Harta yang paling rendahnya enggak ada, baru kemudian, silakan kalau begitu, apakah kamu punya Quran? Ajarkan Quran, cukup itu sebagai maharnya. Demikian, Allah Ta'ala, a'lam. Kemudian dikatakan, falamma lam yakun indahu syai, kalau tidak memiliki harta, maka dia keluar dari hukum asalnya mahar, yaitu dengan harta, keluar pada perkara lain, yaitu apakah engkau punya hafalan Al-Quran. Baru setelah punya, dikatakan, aku nikahkan engkau dengan apa yang kamu punya dari Al-Quran, dan ternyata di sini disebutkan, bahwa maknanya adalah bukan hanya dibacakan, tetapi diajarkan kepada istrinya. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini berarti? Istafadna min hadal hadithi fawaid. Kita mendapatkan dari hadis ini beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, jawazu ardil mar'ah nafsaha. Faedah pertama, bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada seseorang. Seorang yang dianggap bisa membimbing dirinya. Seseorang yang dianggap saleh. Seorang yang dianggap pantas dan layak untuknya. Maka boleh dia. Awir rajul ibnatahu. Boleh pula seorang laki-laki menawarkan anak perempuannya. Saya punya anak perempuan demikian, demikian, demikian. Bagaimana? Apakah kamu mau menikahi anak saya? Itu juga boleh. Ala rajulin min ahlil khairi wassalah. Faedah pertama ini adalah, bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi, atau seorang laki-laki menawarkan anak perempuannya untuk dinikahi. Ala rajulin min ahlil khair. Untuk dinikahi oleh orang-orang min ahlil khair. Orang-orang yang memang memiliki kebaikan, wassalah, memiliki kesalehan. Ini faedah yang pertama. Sehingga bukan aib yang demikian. Kalau memang dia cocok, silakan menikahi. Kalau tidak, silakan jawab dengan baik-baik. Supaya dia tidak tersinggung, supaya dia tidak sakit hati, supaya jangan salah paham. Sampaikan dengan baik-baik bahwa saya belum punya hajat untuk itu. Yang kedua, istafadna aidan min hadzal hadis jawazu nadhar man lahu raghbah fi zawaj. Faedah kedua, bolehnya nadhar, memandang, melihat seorang wanita kalau untuk dinikahi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wanita tadi. Melihat ke atas ke wajahnya dan kemudian turun pandangannya dan kemudian ditundukkan. Ini boleh. Jawazu nadhar man lahu raghbah fi zawaj ila al-mar'ah allati yuridu az-zawaj minha. Boleh memandang wanita yang akan dinikahinya kalau memang dia punya hajat untuk menikahinya. Wal hikmah fi dzalik, dan hikmahnya dalam masalah ini adalah ma asyara ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ada seorang yang mau menikah, ya Rasulullah, aku mau menikah dengan fulanah. Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah melihatnya? Belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun memerintahkannya, undur ilaiha. Lihatlah. Lihatlah. Fahuwa ahra an yu'dama bainakuma. Karena dengan melihat, itu akan lebih memberikan sesuatu kelebihan dalam pernikahan kalian. Ahra an yu'dam bainakuma. Ini akan melanggengkan pernikahan kalian, akan mempererat hubungan kalian. Ini bolehnya nazar dan hikmahnya nazar. Bukan hanya boleh, bahkan Rasulullah SAW menyatakan undur ilaiha. Perintah, lihatlah. Berarti anjuran paling sedikit. Kalau tidak sampai wajib, paling tidaknya adalah anjuran. Yang tidak melihat calon istrinya disuruh oleh Rasulullah SAW, undur ilaiha, lihatlah ke sana. Maka jangan sampai kita ekstrim, berlebihan, hulu, seperti yang terjadi di beberapa negara. Orang tua yang memiliki anak perempuannya merasa aib kalau mau dilihat, mau dinadhar oleh seorang laki-laki. Aku mau menikahi anak bapak, bolehkah saya melihatnya? Dikatakan dengan ucapan-ucapan jelek oleh bapaknya. Kamu mau jadikan anak saya seperti barang dagangan? Kalau mau silakan lamar, kalau tidak mau jangan lamar. Gak boleh dilihat. Dan ini terjadi di beberapa negara. Di negara-negara Arab. Karena terlalu kakunya dan terlalu kerasnya, tapi kaku dengan kebodohan, keras dengan kesalahan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau nazar dalam artian nazar untuk main-main, jelas hukumnya dalam Al-Quran. Yani qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ini jangan meneruskan atau melihat wanita-wanita ajnabiyah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, la tattabi'un nadratan nadrah. Jangan ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Ini jangan, kalau kamu sudah kadung terlihat, jangan diteruskan. Ini menunjukkan larangan-larangan hukum asal melihat wanita ajnabiyah. Kecuali kalau memang kamu mau menikahi. Berarti sebelum nazar, lihat dulu selain itu, selain wajah yang akan kamu lihat. Lihat dulu sejarahnya, tanyakan dulu bagaimana keadaannya. Setelah berita-beritanya lengkap, orangnya baik, salehah, masya Allah, saya dengar demikian, baru kemudian saya mau lihat. Sampaikan ke bapaknya dengan baik-baik. Saya ada hasrat, saya mendengarkan cerita anak bapak begini-begini. Saya mau menikahi anak bapak, bolehkah saya melihatnya? Begitu. Sehingga jangan kemudian seperti orang memilih barang. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan berlebihan, jangan berkurangan. Berlebihan itu dilihatin semua, dilihatin. Sekarang lihat perempuan yang ini, besok perempuan yang ini. Saya mau nikah kok. Besok yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ke-19, yang ke-20, yang ke-301. Dilihat semuanya. Akhirnya bingung dia mau kawin sama yang mana. Yang ini hidungnya bagus tapi matanya jelek. Yang ini matanya bagus tapi sayang hidungnya jelek. Yang sana begini dan begitu. Semua orang dilihatin sama dia. Ini dalam keadaan dia tidak mengerti apa hikmah dari pernikahan. Dan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dinikahi. Wanita yang seperti apa? Fadhfar bidhatid din taribat yada. Ambillah yang bagus agamanya, kalau enggak celaka kamu. Berarti agamanya dulu yang dilihat. Kalau agamanya sudah cocok, silahkan. Tinggal nazar, nikah. Kalau dilihat tidak cacat, alhamdulillah. Dalam keadaan cukup nilainya, yang penting agamanya bagus. Cukup itu berapa nilainya? 6 ya. Tapi kalau agamanya bagus, biarkan wajahnya 6 nilainya, tapi agamanya bagus, insya Allah jadi cantik. Dengan mawaddah dan rahmah yang Allah turunkan. Tapi sebaliknya, kalau dia cantik dalam keadaan akhlaknya jelek, agamanya bejat, na'udzubillah min dzalik, dia akan menjadi orang yang paling buruk di mata kamu. Karena bencinya, karena melihat akhlaknya yang jelek, maka kamu melihat dia, memuntah kamu melihatnya. Walaupun cantiknya seperti apa. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, faedah yang kedua adalah, bolehnya nazar kalau dalam rangka untuk menikahinya. Wal muslimun al-an baina tarafayn wa naqid. Muslimun hari ini dalam keadaan di dua ujung yang berlawanan, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Faminhum al-mutajawizuna hududallahi ta'ala. Di antara mereka yang ada yang melampaui batas. Melampaui batas-batas garis-garis Allah. Bitarkiha ma'a khatibiha fil masarih wal muntazahat wal rahalat wal khalawat. Ada yang berlebihan. Di antara muslimin, ada yang berlebih-lebihan. Dalam keadaan dibiarkan wanita tadi dilihat. Bukan hanya dilihat. Dibiarkan untuk dibawa oleh calon suaminya. Belum suami loh. Calon suaminya. Boleh dibawa fil masarih. Dibawa ke masrah. Tempat-tempat pertunjukan. Dibawa ke bioskop-bioskop. Dibawa ke tempat-tempat demikian. Wal muntazahat. Dibawa ke tempat-tempat wisata. Dibawa ke sana kemari. Ke gunung sana kemari. Oh, enggak apa-apa itu calon suaminya, katanya. Rahalat, dibawa rihlah, dibawa safar. Wal khalawat, dibawa berdua-duaan tanpa ada mahram. Ini melampaui batas. Walaupun itu calon suaminya, walaupun sudah melamar, tetap tidak boleh kalau belum nikah, belum halal. Berarti, kata Syekh rahimahullah, Syekh Abdullah Al-Bassam, bahwa muslimun hari ini tarafain naqid. Apa tarafain naqid? Di dua ujung yang berlawanan, satu di ekstrem kanan, satu di ekstrem kiri. Yang ekstrem kanan ini yang tadi yang membebaskan sebebas-bebasnya dengan alasan sudah calon suaminya kok, sudah melamar, sehingga boleh dibawa ke sana kemari, ke tempat-tempat wisata, ke tempat pertunjukan, ke bioskop-bioskop, ke tempat-tempat yang demikian. Berduaan. Na'udzubillah min dzalik, pacaran. Dibiarkan pacaran anaknya. Wa minhumul muqassirun. Sebagian yang lain ekstrem kiri. Justru muqassirun, mereka justru muqassir. Alladzina yukinnunaha fala yasil ila ru'yatiha. Yang menjadikan wanita-wanitanya, anak-anaknya sebagai maknun, sebagai barang simpanan yang tidak boleh dilihat sama sekali. La yasil ila ru'yatiha man yuridu zawaj, bahkan yang mau menikahinya enggak boleh lihat. Sehingga kalau orang mau menikahi anaknya, mau menikahi dalam keadaan seperti ambil kucing dalam karung, silakan. Kalau mau lihat enggak boleh. Jadi untung-untungan. Lamar nikah, mau masuk kamar tuh mikir kayak apa istri saya? Belum tahu. Belum nabar. Begitu buka pintu, la haula wala quwata illa billah. Baru terkejut dia. Apakah dia hitam, apakah dia begini dan begitu. Ini na'udzubillah, ekstrim juga. Dua-duanya salah. Yang membebaskan sebebas-bebasnya juga salah. Yang memeliharanya sampai tidak boleh dinadhar sama sekali, menjadi syai'un maknun, satu yang betul-betul dikurung habis, sampai dinadhar oleh calon suaminya, enggak boleh. Ini juga salah. Dua-duanya tarafain naqid, dua ujung ekstrem yang berlawanan, ifrat wa tafrit. Wa sulukus sabilil wasat, sedangkan jalan yang tengah harus dijalani adalah jalan yang bijak. Wal haq, yaitu kebenaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana baina dzalika sabila, dan ambilan jalan tengah, kata Allah, baina dzalika sabila, ambillah di antara dua jalan itu jalan yang tengah. Antara dua jalan ekstrim tadi, ada jalan tengah. Apa jalan tengah? Pelihara anak wanita kalian. Jaga. Jaga seperti emas dan perak, jaga seperti mutiara, jaga seperti permata. Karena anak itu, anak perempuan itu adalah berharga, lebih berharga daripada permata dan mutiara. Tapi kalau suatu saat ada seorang baik yang saleh melamarnya dan ingin melihatnya, kenapa dilarang? Rasulullah SAW yang menyuruhnya, undur ilaiha. Dan juga Rasulullah SAW mencontohkannya dalam hadis yang kita baca ini. Ketika ada wanita yang wahabat nafsaha, maka Rasulullah SAW melihatnya dan kemudian menundukkan pandangannya karena tidak cocok. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini semua menunjukkan dalil secara ucapan Rasul dan secara perbuatan Rasul bahwa nazar kepada wanita yang akan dilamar, yang akan dinikahi, itu adalah syar'i, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana baina dhalika qawama, sehingga jalannya orang-orang beriman adalah jalan yang tengah. Yang ketiga, istafadna min hadzal hadithi aidan wilayatul imam 'alal mar'ah allati laysa laha waliyyun min aqribaiha. Mungkin ada pertanyaan dalam hadis tadi, kenapa Rasulullah SAW yang menikahkan? Zawajtukaha bima indaka minal Qur'an, bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan apa yang kau miliki dari Qur'an. Kok Rasulullah yang menikahkan? Apa wanita itu tidak punya wali? Naam, wanita tersebut tidak memiliki wali, sehingga yang menikahkannya adalah waliul amr. Waliul amr adalah penguasa. Saat itu penguasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti apa faedah yang ketiga? Faedah yang ketiga, wilayatul imam 'alal mar'ah allati laisa laha waliyun. Bahwasanya adanya perwalian imam, penguasa atau yang mewakilinya. Penguasa atau yang mewakilinya artinya orang yang ditugaskan oleh penguasa. Misalnya kalau di tempat kita di sini yang dikuasakan atau yang diperintahkan untuk mengurusinya adalah KUA misalnya. Maka mereka yang berhak untuk menikahkannya. Orang-orang yang tidak memiliki wali, yang tidak memiliki bapak, tidak memiliki kakak laki-laki, tidak memiliki paman-paman, maka dinikahkan oleh waliul amr, oleh penguasa. Yang keempat, annahu la budda min as-sadaqi fin nikah. Faedah yang keempat kita dapatkan dari hadis ini adalah harusnya ada sadaq, harusnya ada mahar dalam pernikahan, kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki khususiyah, memiliki keistimewaan, bolehnya menikahi wanita yang memasrahkan dirinya untuknya tanpa mahar. Tetapi selain Rasulullah SAW adalah harus dengan sadaq. Dari mana kita dapatkan kalimat harus? Karena Rasulullah SAW sampai memerintahkan berkali-kali, cari. Tidak dapat ya Rasulullah, cari. Aku hanya punya kain, cari selain itu. Aku tidak punya kecuali cincin dari besi. Cari walaupun cincin dari besi. Ternyata tidak mendapatkannya. Apakah kamu punya Quran? Ini menunjukkan keharusan. Sehingga walaupun cincin dari besi, walaupun bukan harta, yaitu hafalan Quran, kalau memang tidak ada sama sekali harta, maka kamu ajarkan Al-Quran yang kamu miliki. Ini menunjukkan wajibnya ada sadaq, ada mahar dalam pernikahan. Li'anahu ahadul iwadain. Karena itu adalah salah satu dari iwadain, salah satu dari dua yang ditukar. Iwadain adalah sesuatu timbal balik. Yang namanya muamalah biasanya selalu ada iwadain, selalu ada timbal balik. Hutang bihutang, ada yang dihutangi, ada yang memberikan hutangnya. Ada yang hutang, ada yang dihutangi. Demikian pula jual beli, ada yang menjual, ada yang membeli. Sampai pernikahan, ada yang menyerahkan anaknya untuk dinikahinya, dan ada yang menyerahkan maharnya. Ini adalah iwad, timbal balik. Nah, yang kelima, yajuzu an yakuna yasiran jiddan lil ajzi. Boleh mahar itu walaupun seringan-ringannya, karena gak mampu, boleh. Dalilnya adalah ucapan Nabi tadi, walau khatiman min hadid, walaupun cincin dari besi. Berarti mahar, pokoknya ada mahar, walaupun serendah-rendahnya, semurah-murahnya. Ala annahu yastahib takhfifahu lil ghani wal faqir. Bahkan dianjurkan untuk meringankan mahar, untuk jangan memperbesar mahar. Dianjurkan untuk meringankan mahar walaupun dia kaya ataupun miskin. Lima fi dzalika minal masalih al-katsirah, karena di sana ada maslahat yang banyak. Wa qad taqaddama bayanu dzalik, dan sudah pernah dibahas hikmah dari kecilnya mahar, bahwa wanita itu tidak dinilai dengan maharnya. Maharnya besar berarti dia mulia, kalau maharnya kecil berarti dia rendah. Tidak demikian. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Kalau maharnya dalam keadaan ringan, maka wanita tadi dikatakan mulia. Tapi kalau orang-orang yang meminta-minta mahar yang besar-besar, jangan-jangan dia adalah seorang yang matre, yang hanya tujuannya dunia, malah rendah. Maka tidak diukur dari maharnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.